إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita masuk kepada bab berikutnya daripada kitab Umdatul Ahkam. Bab dzikri aqibas shalah. Bab zikir setelah salat. Qala Syekh Al-Basam rahimahullah, "Ad-du'a wal istighfar ba'da shalah hikamun 'azimah." Doa dan istighfar setelah sholat ini memiliki hikmah-hikmah yang sangat agung. Wa fawaid jalilah, dan faedah-faedah yang sangat besar. Min idhari taksir wal ajiz an ikmaliha. Di antaranya adalah menampakkan, menunjukkan akan kurangnya seseorang dan lemahnya seseorang dari menyempurnakan sholatnya. Wa tarfi' al-khalal al-waqi' fiha, serta menambal lubang-lubang yang terdapat pada sholatnya. Wa aqibas sholat min mawaqi' istijabati du'a, dan selesai sholat ini merupakan tempat-tempat dikabulkannya doa. Apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, wallahu ta'ala a'lam bishawab, dari penjelasan-penjelasan para masyayikh kita juga, bahwasannya aqibas shalah adalah min mawatin dzikr, tempat-tempat untuk berzikir. Bukan untuk berdoa. Adapun lafaz-lafaz yang mungkin maknanya seperti doa, maka itu dimasukkan dalam babu zikir, masuk dalam babul adhkar, seperti istighfar, itu permohonan ampun, tetapi itu babu zikir, masuk dalam hitungan zikir. Dan tentunya Asy-Syaikh Al-Basam rahimahullah, beliau memiliki hujjah pada apa yang beliau sebutkan di sini, aqibas shalah min mawatin istijabati du'a. Hanya saja bagi kita, beliau memiliki hujjah, tetapi bagi kita apa yang sampai padanya ilmu terhadap kita. Sedangkan beliau tidak menyebutkan hujjah beliau di sini, maka tentunya apa yang sampai kepada kita ilmunya bahwa aqibas shalah adalah tempat untuk zikrullah dan bukan untuk berdoa. Bahkan banyak dari kalangan para ulama yang menganggap, menyelisih sunnah mengangkat tangan berdoa setelah sholat, tidak pernah dicontohkan sama sekali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat beliau beristighfar, dan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan istighfar beliau dengan mengangkat tangan. Karena itu ibadah zikir, imbah ketika, bukan imbah ad-du'a. Kemudian beliau menghadapkan wajah beliau ke makmumin setelah istighfar 3 kali, dan mengucapkan Allah ma'antas salam wa minkas salam tabarokta rabban ayat al-tira di wal ikhra. Istighfar di sini ba'da sholat disebutkan di antara hikmahnya oleh Syekh izharu taksir wal ajiz, bahwa seseorang di dalam sholatnya itu banyak sekali kekurangan-kekurangan. Sebagaimana Rasulullah menyatakan bahwasannya seorang hamba benar-benar dia menjalankan sholat, tetapi dia tidaklah mendapatkan dari sholatnya tersebut illa usruha, kecuali hanya 1/10. Usruha 1/9. Sumnuha 1/8. Subuha 1/7. Terus seperti itu sampai beliau mengatakan nisfuha. Jadi paling banyaknya setengah. Maka dengan itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar 3 kali. Selesai daripada salat istighfar 3 kali, astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian mengucapkan tahlil la ilaha illallah sebagaimana dalam lafaz-lafaz hadis Ibnu Abbas, di antaranya tahlil, di antaranya takbir, di antaranya zikrullah. Itu semua memberikan gambaran bukan seketika di saat selesai kemudian bertakbir, bukan. Hadis-hadis lafaz daripada hadis Ibnu Abbas banyak lafaz-lafaznya. Tetapi Ibnu Abbas pada waktu itu masih kecil, bisa jadi beliau berada di luar shaf atau bahkan di luar masjid, yang mengetahui waktu semestinya di saat sudah banyak suara-suara zikir terdengar, di antaranya terkadang terdengar takbir, terkadang terdengar tahlil, terkadang secara mutlak disebutkan zikir. Sedangkan yang tersebut secara sori selesainya Rasulullah SAW adalah dengan istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Kama annahu dalilun 'ala ar-rubbah bitta'ah wa 'adam al-malal. Di anna al-muta'abbid kalhal al-murtahil bainal ibadah. Sebagaimana juga hal tersebut, zikir merupakan dalil akan rohbah ketaatan, dalil akan semangat seseorang dalam ketaatan. Wa'adab al-malal, dan tidak adanya kemalasan, kebosanan, kejemuan, karena seseorang yang beribadah dia berpindah dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Selesai sholat kemudian zikrullah. Ma'amal fit du'a minazmin ziyadatil hasanat. Bersama dengan itu di dalam doa, sebagian ulama menyebutkan bahwasannya doa boleh dilakukan dan dipanjatkan setelah selesai zikir, dalam artian itu merupakan sesuatu yang sifatnya berdiri sendiri, bukan akibat sholat, tapi dia menginginkan setelah kemudian melakukan ibadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dihadapkan dengan itu mendapatkan ijabah. Karena di antara daripada adab-adab berdoa dan di antara tempat-tempat terkabulkannya doa adalah setelah zikir kepada Allah. Dan hal tersebut boleh dilakukan jika tidak dijadikan sebagai satu kebiasaan setiap saat, setiap waktu demikian. Karena di saat dijadikan sebagai satu kebiasaan, seolah-olah itu menjadi rangkaian daripada kegiatan setelah sholat, maka ini yang diingkari oleh ulama. Wa takfiru sayyi'at wa rif'atu darajat, dan juga akan menghapuskan kejelekan-kejelekan dan akan mengangkat derajat. Al-hadithu rawi wal isrun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-124. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, anna raf'a shaut fi dzikr, hina yang sorifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya raf as-saut, ditinggikannya suara dengan zikir, dengan lafal zikir di sini, hina yang sorifun nas, di saat orang-orang bubaran selesai minal maktubah dari sholat fardu, itu terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, kuntu a'lamu idza sarafu bidzalik idza sami'tuhu. Aku mengetahui hal tersebut apabila mereka telah bubaran di saat aku mendengarnya. Jadi sudah selesai sholat, kemudian mereka berpikir. Wafilafdin, dan dalam lafaz yang lain, makunna na'riku inqita'a sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Muttafaqun alaih. Tidaklah kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir. Ini lafaz takbir. Di antara pikir-pikir yang dibaca akibat sholawat al-maktubah, jadi takbir. Juga dengan riwayat tahlil. Tahlil kalimat la ilaha illallah. Baik. Al-makna al-jmali, apa yang dijelaskan oleh Al-Syaikh di sini, Al-Bassam rahimahullah, makna secara global daripada hadis yadhkuru Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabah kanu yarfa'una aswatahum. Jadi yang di sini yang ditekankan sisi diangkatnya suara, bahwa zikir akibat sholawat al-maktubah itu di rafi shaut, begitu. Abu Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dahulu mereka mengangkat suara-suara mereka dengan takbir, wa dzikrullah aswatahu bitakbir wa dzikrillah, dengan takbir dan dzikrullah ta'ala ba'da shirafi min shalawat al-khams al-mafrudah, setelah selesainya mereka dari sholat lima waktu. Walidha fa'innahu kana ya'rifu yang tiqdo'a sholatihim birab'i aswatihim bihi. Dan karena itu, maka Ibn Abbas mengetahui selesainya sholat-sholat mereka ini, yakni para sahabat dan Rasulullah SAW, dengan suara yang tinggi tersebut. Sekali lagi di sini Ibn Abbas masih kecil, anak kecil. Bahkan meninggal Rasulullah SAW dalam keadaan Ibn Abbas itu belum balik. Jadi memang posisi pada saat itu masih kecil. Bisa jadi ya, sebagaimana nanti akan disebut oleh Syekh, bisa jadi Ibn Abbas tidak ikut sholat di situ. Bisa jadi dia berada di luar masjid, bahkan atau berada di luar sholat. Ma yukaf minal hadith, apa yang bisa diambil daripada hadis ini? Istihbabu dzikr ba'da sholat, disunnahkannya zikir setelah sholat, tidak sampai wajib, sunnah. Sehingga di saat seseorang mungkin ada hajat, ada kesibukan atau kondisi-kondisi yang lain, karena udzur-udzur yang lain dia meninggalkannya, itu tidak mengapa. Dan kalau memang meninggalkannya tersebut karena udzur, maka dia insyaallah teranggap melakukan amalan tersebut disebabkan karena dia telah mendawamkan dan melakukannya terus menerus. Dicatat sebagaimana keadaan di saat dia dalam keadaan longgar, meskipun dia tidak melakukan. Semisal di saat seseorang safar atau seseorang sakit, dia hanya bisa melakukan sholat-sholat fardunya saja karena safar. waktu yang sangat terbatas dalam perjalanan, maka meskipun dia tidak melakukan pikir-pikir tersebut, teranggap sempurna dia melakukannya ya, di dalam catatan amalan dia. Seandainya bukan karena safarnya, dia akan wudu dan dia akan berpikir kepada Allah sebagaimana keadaan hukumnya dia. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya mencatat untuk hamba yang melakukan safar atau dalam keadaan udzur, tercatat apa yang biasa dia kerjakan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim. Baitima fihi intikar minal fawaid al-jalilah wal mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terdapat faedah-faedah yang mulia, yang agung, yang besar, yang banyak, dan juga merupakan ittiba terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan disebutkan beberapa contoh-contoh fikir. Bismillah. Yang kedua, amnya fa'adzakir sautah fi fikir, mengangkat suaranya dalam fikirnya. Ini terdapat khilaf di kalangan para ulama, dan nanti insyaallah kita akan bacakan beberapa permasalahan ini. Mengangkat suara dengan zikir setelah sholat. Lifilihi sallallahu alaihi wasallam wa fi'li ashabihi ma'ah. Ini disebabkan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang ketiga, yuhtamal an yakuna Ibnu Abbas saghiran lam yahdur al-jama'ah. Ada ihtimal bahwasanya di sini Ibnu Abbas ya, karena masih kecil, tidak hadir dalam salat berjamaah tersebut. Fastami'a sautahum bitahlil wa huwa kharijul masjid. Sehingga Ibnu Abbas mendengar suara mereka dengan tahlilnya mereka ataupun takbirnya mereka, mungkin ini dengan zikir, dalam keadaan Ibnu Abbas berada di luar masjid. Nah, kalau sudah namanya anak-anak ya, misalnya anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun begitu di luar sana, selesai, kemudian setelah selesai itu astagfirullah, astagfirullah, kemudian Allahumma anta salam, kemudian la ilaha illallah, engkau la syarika lak, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Yang terdengar di sana ya di tahlil, istighfar, terkadang takbir yang terdengar oleh anak-anak di sana. Ya dia anak-anak bermain-main. Tapi memori tersebut terekam di dalam ya, di dalam memorinya. Hal tersebut terekam dalam memori Ibn Abbas, sehingga di saat kemudian Ibn Abbas telah beranjak dewasa, meriwayatkan hadis apa yang dialaminya di waktu kecil dahulu. Dahulu tidaklah aku mengenal, mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW kecuali dengan zikir. Ini berarti zikir yang diucapkan adalah zikir dengan keras. Zikir dengan keras, bukan senyap sendiri-sendiri, tetapi keras begitu. Wahyu utama anahu yahdur al-jama'ah walakin nasuhu ba'ida. Dan ada ihtimal lain bahwasanya Ibn Abbas hadir dalam jama'ah, tetapi shofnya itu jauh, berada di belakang. Walaisa hunaka muballigh, dan tidak ada yang menyampaikan. Tidak ada yang menyampaikan itu maksudnya bagaimana? Tidak ada yang menyampaikan suara selesainya hal tersebut, selesainya daripada sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena shofnya yang cukup panjang. Wallahu alam, ini hanya ihtimal saja apa yang disebutkan oleh Syekh. Fakana la ya'lamu yang qidai sholati Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bisama'i tahlil minas shufufil ula. Sehingga Ibn Abbas karena jauhnya jarak tidak mengetahui selesainya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mendengar tahlil dari shof yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan rafu'us shaut, mengangkat suara, setelah selesai sholat itu dikhilafkan oleh para ulama kita. Sebagian mereka menyatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah, dan sebagian mereka justru menyatakan makruh kalau dikeraskan. Baik, sebab khilaf yang terjadi di antara mereka adanya hadis yang tersebut dari Abbas yang baru saja kita baca. Para ulama berselisih paham dalam masalah ini. Apakah yang disebutkan oleh Abbas tersebut bersifat dawa ataukah tidak? Artinya terus-menerus beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu ataukah tidak? Sebagian mereka menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yudawim alaihi, yakni mengeraskan suara tersebut tidak terus-menerus. Wa inna ma fa'alahu lit'alim tsumma taraka. Beliau melakukannya untuk memberikan ta'lim, pengajaran bahwa apa yang dilakukan setelah selesai sholat. Ini pikir-pikirnya beliau ajarkan. Ya. Dikeraskan supaya didengar, supaya para sahabat tahu apa yang harus dilakukan setelah selesai sholat. Setelah para sahabat memahaminya dan mengetahuinya apa yang harus dibaca di dalam apa setelah selesai sholatnya, maka kemudian ditinggalkan. Tidak kemudian dikeraskan. Kenapa dibawa makna kepada makna seperti ini? Ini tidak dijawabkan. Rasul tidak terus menerus. Adanya ayat yang memerintahkan agar di dalam berpikir tersebut tidak mengeraskan suara, tetapi dengan merendahkan suara. Allah menyatakan, "Udzkur rabbaka fi nafsik." Berpikirlah, ingatlah senantiasa, kau berpikirlah kepada Rabbmu. Fi nafsik, untuk dirimu. Pada dirimu sendiri. Perdengarkan untuk dirimu sendiri. Tadzkuran, dengan merendahkan diri. Wa khifatan, dan dengan suara yang sama. Waduna jahri minal qaul, bukan dengan keras. Bil ghudwi wal ashar, di pagi dan petang hari. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kau menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Maka berdasarkan ini para ulama tersebut menyatakan bahwasannya zikir setelah sholat tidak dengan keras. Ada pun ulama yang lain menyatakan bahwa zikir pada sholat itu dibaca dengan keras. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhurul ulama. Ya, pendapat jumhurul ulama menyatakan bahwasannya zikir ba'da sholawat itu dengan sir, tidak dengan jahar. Ini pendapat jumhurul ulama. Dan boleh dijaharkan lirad ta'lim, untuk tujuan pengajaran. Bukan terus-menerus, untuk tujuan pengajaran. Dan ini merupakan pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini yang perlu diketahui. Justru pendapat Al-Imam Syafi'i adalah dengan sir, bukan dengan jahr. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm menyatakan wa akhtar lil imami wal ma'mumi an yadhkurallah ba'dal insirof minas sholat wa yasfiyani dhikr. Dan aku memilih pendapat ini mata beliau, lil imam wal ma'mum, bagi imam dan ma'mum, agar berzikir kepada Allah setelah selesai sholat, keduanya tersebut, imam dan makmum tersebut, yastiyani dzikr, dengan sifat, dengan mensamarkan, dengan merendahkan suara. Illa an yakuna imaman yajib an yata'alam minhu fa yajhar hatta yara annahu qad ta'allam minhu atau tu'allima minhu an yata'allam minhu fa yajhar hatta yara annahu qad tu'allima minhu. Kecuali kalau dia berposisi sebagai imam yang dia ini diambil pelajarannya, ingin memberikan pengajaran kepada makmum, maka dia menjaharkannya sampai dia memandang bahwasannya makmumi telah mengambil pelajaran tersebut. Diambil pelajaran darinya. Tumma yusir, kemudian setelah itu membacanya dengan sir. Fa innallaha azza wa jalla yaqul, karena Allah azza wa jalla menyatakan, wala tajhar bi salatika wala tukhafif biha. Yani wallahu ta'ala alam ad-du'a. Wala tajhar yani tarfa. Kalimat di sini wala tajhar bi salatik. Wala tajhar wala tarfa bi du'aik, yani bi fikri. Jangan engkau mengangkat suara pada zikirmu tersebut. Wala tukhafif hatta la tusmi' nafsan, dan jangan engkau rendahkan sekali sampai-sampai dirimu sendiri tidak mendengar. Yani zikir bukan dalam hati, tapi memang dilisankan dan diperdengarkan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Ini mazhab Syafi'i. Dan beliau juga menyebutkan wa dzakara Ummu Salamah mukhbahu wa lam tadzkur jahran. Dan Ummu Salamah menyebutkan tentang diamnya beliau setelah selesai sholat, dan Ummu Salamah tidak menyebutkan bahwa beliau menjaharkan. Wa asibuhu lam yakut illa liyat kuru dhikran khaira jahri. Dan aku menyangka, ini Al-Imam Syafi'i, lam yakut, tidaklah beliau itu berdiam di situ, melainkan dalam rangka zikir, dengan zikir yang tidak dijaharkan. Demikian disebutkan dalam kitab beliau Al-Umm, jilid pertama halaman 127. Dan ini sekali lagi pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat yang lain, ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga sebelumnya Ibnu Hazm Al-Andalusi, mazhab Dhahiriyah, menyatakan bahwasannya zikir dengan dikeraskan suara itu bagus setelah selesai sholat. Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla menyatakan waru'u shaw bi takbir ifra kulli salatin hasan, dan mengangkat suara dengan takbir selesai sholat itu bagus. Juga Syekhul Islam menyatakan wa yustahab al-jahr bi tasbih wa tahmid wa takbir aqiba kulli sholatin, dan disunnahkan jahr dengan tasbih, tahmid dan takbir aqiba kulli sholat, setelah selesai sholat. Dan di antara yang berpendapat demikian dari kalangan masyayikh kita, masyayikh ya apa namanya mutaakhirin ya, dari kalangan masyayikh Ahlus Sunnah adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan beliau menyebutkan cukup banyak dalil-dalil dan argumentasi. Beliau menyatakan al-jahru bil dzikri ba'da shalawat al-maktubah sunnah. Dalla 'alaiha ma rawahu Bukhari min hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna raf'as shawti dzikr hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahar dengan zikir setelah sholat maktubah itu adalah sunnah, ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa mengangkat suara dengan zikir setelah selesai manusia dari sholat maktubah itu terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis yang lainnya dari hadis Mughirah bin Syu'bah. Hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qada shalah. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap di saat selesai salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Dan tidaklah Mughirah mendengar dari Rasulullah SAW hal tersebut melainkan disebabkan karena beliau menjaharkannya. Adapun Al-Imam Syafi'i menyebutkan bahwa itu dalam rangka ta'lim, membawa kepada makna ta'lim, dan itu pendapat jumhur ulama. Dalam rangka ta'lim dan bukan kemudian terus menerus berdasarkan daripada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan untuk apa namanya sifat dalam berdoa. Wallahu ta'ala alam biswab. Al-Muhim perkara ini tentunya masing-masing memiliki hujjah dan asal bani rahimahullah beliau yang termasuk menguatkan pendapat jumhur ulama yang seingat anak. Ini tidak menjaharkannya. Al-Muhim perkara ini khilaf yang masyhur yang ma'ruf di kalangan para ulama salaf kita yang masing-masing memiliki argumentasi dan memiliki hujjah. Tentunya dalam hal ini sepantasnya bagi kita untuk berlapang dada bagi yang mengambil pendapat jumhur ulama menjadikan zikir-zikir tersebut pada dirinya sendiri. Itu juga sesuatu yang dikuatkan dengan hujjah. Bagi yang menyatakan bahwasannya hal tersebut sunnah yang berlaku setiap saat, setiap waktu, setiap sholat maktubah sebagaimana dohir daripada hadis Ibnu Abbas, itu juga memiliki argumentasi. Maka masing-masingnya harus berlapang dada. Bagaimana kalau kemudian mengganggu orang yang sholat, kalau misalnya ada yang masbuk. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membahasnya dalam perkara seperti ini. Kalau ada yang masbuk, maka seseorang berzikir dengan zikir yang tidak sampai mengganggu orang yang masbuk tersebut. Kalau yang masbuknya, misalnya masjidnya luas, kemudian masbuk berada di tempat yang jauh, tidak mengapa dia berpikir dengan keras, selama tidak mengganggu yang masbuk tadi. Adapun jika tidak ada yang masbuk, maka disunahkan untuk keras. Dan bahkan beliau mencontohkan sesuatu kalau dijalankan dan hidupkan sunnah ini, maka seseorang tidak akan ada yang merasa terganggu. Sebagaimana di saat waktu sholat atau di waktu Jumat, ya. Satu hal yang ma'ruf bahwasanya di waktu Jumat tersebut di masjid-masjid akan ramai dengan qira'atul Quran. Dan orang yang datang tentunya mereka sholat dan tidak merasa terganggu dengan qira'ah yang ada. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Akan tetapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari pendapat-pendapat ulama yang tentunya wallahu ta'ala alam biswab, perkara ini perkara yang sifatnya luas, tidak kemudian hal yang seperti ini dipaksakan kepada yang lain. Terlebih yang menyatakan diangkat suara itu pun mereka tidak mengatakan wajib harus mengangkat suara. Tidak ada yang mengatakan wajib. Mustahab, semuanya mustahab. Seandainya ditinggalkan pun tidak dosa, ya. Sehingga jangan kemudian menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang akan membawa kepada perpecahan, perselisihan. Karena perselisihan itu haram hukum. Perpecahan haram hukum. Apakah sesuatu yang ma'kul, perkara yang sunnah dibela sampai pada taraf melanggar sesuatu yang haram. Wallahu ta'ala alam biswab. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Satu hadis, ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, terkait dengan rafu shaut ba'da shalah. Barakallahu lana wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.